Yang inilah suara hatiku. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Aku terasa sunyi. Bukan bibir ini yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara tanpa kamu. Berbicara tanpa kamu.